izinkan aku menjadikanmu sinar dalam hatiku, karena hangat senyummu selalu menggetarkan jantungku. Tanpa harus ku jelaskan, karena cantik dirimu bagai surga di mataku, dan izinkanlah.